rahasia. Unang murah murah omu, unang murah murah cemburu. Rahasia, unang selalat pomade, unang lalat polso aku tua. Tapos marohan itulah. Setelah